mengejar dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan ku lewati. Hari ini saya sangat penting bagiku, kau jawaban yang aku cari, yeah. Kisah hari ini kan ku bagi denganmu. Dengarlah sayang, oh kali ini permintaanku padamu.